kejadian mengerikan secara alam, peperangan, kelaparan. Apa hubungannya Ustaz dengan sholat yang rutin? Apa andalan makanan saya untuk keluarga? Satu-satunya jalan untuk diselamatkan dan kuat kita di akhir zaman, minta tolonglah kamu kepada Allah, bermodalkan sabar wassalah. Coba lihat itu, Pak. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ma'asyiral muslimin wal muslimat, segala pujian dan seluruh syukur hamba-hamba Allah yang beriman hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, ilah yang disembah, tidak ada sekutu baginya. Salawat dan salam kita untuk kekasih kita bersama-sama, kekasih Allah Rabbul Alamin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini diawali dengan negara-negara besar di dunia saat ini serentak mengalami bencana-bencana alam yang sangat besar. Setelah coronavirus dan sampai sekarang ada gelombang kedua, mengalami lebih dari setengah negaranya tenggelam. Dan itu sudah lebih dari 2 bulan. Hujan yang tidak putus-putus dengan arus deras yang luar biasa, ternakan binasa, pertanian gagal, mobil-mobil hilang, jembatan-jembatan hancur, rumah-rumah dan usaha banyak yang berakhir. Tidak terkira kerugian yang dialami. Maka dilihat kepada negara sebelahnya, 2-3 hari ini menyusul mengalami banjir yang tidak kalah hebatnya. Kota-kota mulai banyak yang ikut-ikutan tenggelam. Di sebelah yang lain, bagian barat adalah India juga mengalami banjir yang dahsyat. Kemarin dan hari ini mengalami banjir yang juga lumayan besar. Ada jutaan mobil hilang oleh banjir yang besar. Di Arab Saudi, bahkan Madinatul Munawwarah, negeri-negeri ini mengalami banjir yang hebat. Berlanjut sampai kepada Asia Tengah. Asia Tengah dan Bangladesh, Vietnam juga banjir hebat, Jepang juga banjir hebat. Untuk Indonesia sebelah timur yang mulai mengalami banjir-banjir besar. Juga mengalami banjir yang hebat. Banjir-banjir yang hebat. Hebatnya di beberapa negara bagian, negara itu seperti api neraka jahanam yang melahap hutan-hutannya. Dan sekarang sudah rumah penduduk yang dihabisinya. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. 12 negara penghasil biji-bijian terbesar di dunia yang selama ini mampu memasok dan menanggung biji-bijian dunia, 12 negara ini gagal panen. Maka dalam waktu hanya hitungan bulan ke depan, kita seluruhnya secara global akan mengalami kelangkaan pakan. Makanan akan sulit didapat. Jangan berharap kepada impor. Karena yang mau diimpor dari luar negeri itu tidak ada. Cina bahkan mungkin hitungan 1-2 bulan ke depan sudah akan terjadi kelaparan yang sangat mengerikan. Karena negara terbesar yang mengimpor biji-bijian di dunia ini adalah Cina. Sementara Cina pertaniannya terhitung gagal 2 kali dalam 1 tahun ini. Maka tidak ada yang bisa diharapkan oleh Cina mendatangkan, mengimpor balik. Tidak ada negara yang mau mengekspor biji-bijiannya karena mereka juga butuh untuk negara mereka masing-masing. Apa yang kami gambarkan dulu akan terjadi kelaparan global. Global, kalau kita berharap Indonesia bisa bertahan, mudah-mudahan saja. Tapi maaf, mungkin untuk Sumatera ya. Karena Sumatera masih terjaga. Masih terjaga sawah-sawahnya. Namun sayang, banyak lahannya sudah jadi sawit. Banyak lahannya sudah menjadi sawit. Jadi karet. Sementara padi, sawah untuk dijadikan sebagai taklah menjadikan sawah di Sumatera sudah mulai semakin sedikit. Digantikan oleh sawit atau kok dijadikan bangunan-bangunan. Jawa jangan diharapkan. 78% lahan yang ada di Jawa itu sudah milik asing. Ya, sudah menjadi milik mereka. Dan itu pun dibangun, bukan ditanam. Maka Jawa akan mengalami krisis yang cukup berat ke depan. Sehingga Presiden Jokowi mengamanahkan kepada Prabowo, amankan ke depan. Dia yang bertanggung jawab tentang masalah kesiapan pakan dan pangan yang ada di Indonesia. Banjir dan bencana alam terus. Banjir, gempa, bencana alam demi bencana alam. Entah kapan mereka akan bisa bercocok tanam dengan baik. Allahu a'lam. Intinya, mungkin apa yang disampaikan, kekhawatiran yang disampaikan oleh para pakar dan ahli di Indonesia tentang beberapa bulan ke depan untuk Indonesia, kalau tidak bersiap-siap dari sekarang menggarap dan memanfaatkan sebaik-baiknya lahan tanah yang ada, maka kita akan mengikuti krisis, tren krisis yang ada di dunia ke depan. Ibarat Allah yang kami muliakan, 1442 Hijriah diawali dengan berbagai macam bencana. Bagaimana kira-kira akhir daripada 2020 ini? Para pakar dan ahli bumi di dalam dan luar negeri kita mengatakan akhir atau ending 2020 adalah ditambah dengan negara-negara sedang mempersiapkan persenjataan mereka, alutsista mereka untuk menghadapi perang yang mungkin sulit untuk dihindarkan. Ketika RRT dengan gagahnya mengatakan 85% lautan yang ada di LCS adalah milik kami, kata mereka. Sementara di situ ada laut Vietnam, di situ ada laut Jepang, di situ ada laut Filipina, di situ ada laut Thailand, di situ ada laut Malaysia, Brunei, dan bahkan Indonesia. Makanya tahun 2020 ini pemerintah Republik Indonesia memunculkan atlas baru, di mana untuk laut LCS bagian yang ke Indonesia tidak LCS disebut oleh atlas kita, tapi disebut dengan Natuna, laut Natuna Utara, ya. Supaya memastikan bahwa ini adalah teritorial daerah Republik Indonesia yang punya. Sementara, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, persiapan-persiapan negara ini untuk memperlengkapi persenjataan mereka, termasuk Indonesia, bukan persiapan main-main. Kenapa demikian? Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, ya, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Jepang, ya, termasuk kepada Taiwan. Ini semua sedang bersiap siaga menghadapi kepungahan. Sepertinya ke depan, bila tidak pandai-pandailah, sisa energinya yang masih tersisa di balik kehancuran yang habis-habisan ini akan dihabiskannya sehabis-habisnya dalam peperangan yang mereka gali sendiri. Amerika, Australia, Inggris, Perancis, Jerman sepakat untuk membackup Laut Cina Selatan agar tidak menjadi milik Cina yang diklaim oleh Cina. Panas pasaran, Pak. 3 kapal induk didatangkan dari Amerika Serikat. Kapal induk dari India juga didatangkan. Inggris mendatangkan pula. Kemudian Perancis mendatangkan pula. Sepakat mereka semua siap menghadapi. Sementara di sebelah barat, mereka sedang berhadapan-hadapan dengan India. Dan sekarang balik panas lagi. Kemarin sudah hampir akur sedikit, tapi sekarang balik panas lagi. Jenderal-jenderal di India mengatakan perang, tidak ada solusi yang lain dengan China. Ya, karena China melanggar beberapa kesepakatan yang kemarin mereka mintakan. Kaum muslimin yang kami muliakan, perang, perang, perang. Di Afrika, raja militer untuk Afrika adalah Mesir. Mesir juga mempersiapkan persenjataannya, tembajanya, seluruh alutsistanya terbaik dan terlengkap dipersiapkan untuk mengganyang Turki. Siap perang Mesir dengan Turki. Yunani juga siap perang melawan Turki. Hebat betul, Pak. Perancis gabung dengan Yunani. Amerika gabung dengan Yunani. Turki heboh-heboh dengan NATO. Kaum muslimin yang kami muliakan. Rusia mengambil keuntungan di balik semua ini. Dan Iran, Oktober besok, sudah mempersiapkan semua persenjataan super canggih untuk menunjukkan taring dan eksistensinya. Kaum muslimin yang kami muliakan, ke depan panas, kaum muslimin. Panas sekali. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apa dampaknya dengan kita Indonesia? Dampaknya adalah hadis akhir zaman. Apa hadis akhir zaman tentang ini bagi kita semua? Bahwa setiap kita hendaknya menjadikan lahan yang ada di tanah air kita masing-masing, di perkebunan kita masing-masing, di tanah kita masing-masing, garap lahan itu, jadikan sebagai sumber makanan utama kita. Terserah mau tanam padi, terserah mau tanam ubi, terserah mau tanam jagung, terserah mau tanam apa yang bisa dijadikan andalan makanan buat keluarga. Minimal begitu, Pak, cara pikirnya. Apa andalan makanan saya untuk keluarga? Sebab mencari pasokan makanan ke depan, mungkin kita agak kewalahan dan sulit. Kalaupun ada, harganya mahal. Sehingga Nabi mengatakan, di akhir zaman, uang yang banyak tidak akan dapat membeli makanan, saking mahalnya harga makanan-makanan pokok ke depan. Orang-orang yang bergaji tinggi, mereka tetap saja kekurangan untuk dapat mendapatkan makanan utama mereka. Pada masa itu, kata Rasulullah, tetangga akan brutal. Karena perutnya lapar, dia akan bunuh tetangganya demi sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Pada masa itu, kata Rasulullah, kelaparan terjadi di mana-mana, kematian. Lalu Rasulullah bersabda, sampai pada tingkat orang-orang yang sangat kuat imannya lewat dekat kuburan. Lalu dia berharap kalau dialah penghuni kuburan itu, saking beratnya hidup di atas tanah. Bila memang ini semua wujud, perang besar terjadi di berbagai belahan dunia. Sebagaimana digadang-gadang adalah gerbang perang dunia ketiga. Allahu a'lam. Semoga tidak terjadi. Kemudian bencana akan sempurna. Apalagi September besok, Pak. Menurut para pakar dan ahli di Cina, September besok akan terjadi gelombang ke-6. Banjir terbesar di China. Sekarang batas limit terakhir daripada bendungan, termasuk bendungan terbesar di dunia, yaitu yang ada di China, namanya bendungan Tiga Ngarai. Ini sekarang dari batas limit terakhir itu, Pak, sudah berlebih 16 meter setengah. Padahal ini limit terakhir ini, nggak boleh lebih dari itu. Sekarang sudah 16 meter setengah, sehingga wajib dibuka pintu-pintunya. Dengan dibuka, banyak kota-kota yang tenggelam. Dan September akan terjadi banjir yang lebih dahsyat lagi. Sekarang, wahai hamba-hamba Allah, di Asia Tengah, Asia Tenggara, di Timur Tengah, di Afrika, bahkan di Eropa, banyak banjir terjadi di mana-mana. Dan ini memusnahkan pertanian, mematikan peternakan, dan ini ke depan akan menjadikan kelangkaan pakan di mana-mana terjadi. Orang akan berebutan makanan, walaupun dengan menggunakan senjata dan berbunuh-bunuhan. Sakit memang telinga kita dengar ini. Sakit, saya sendiri tidak mau menyampaikan ini. Lagi pula apa untungnya bagi saya menyampaikan ini? Toh saya akan makin dibenci oleh orang. Ustaz ini nakut-nakutin orang aja kerjanya. Ketika saya menyampaikan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 14 abad yang lalu. Tujuan saya adalah lai penyolahan awak garap. Apa susahnya garap lahan itu? Hah? Sawit ke sawit. Kalau baiknya, afkir sawit kita, jadikanlah sawit itu sebagai sawah kita. Apa ruginya jadikan sebagai sawah? Sekarang produksi berhenti. Kenapa berhenti? Tidak ada negara-negara di muka bumi ini yang masih mau menerima. Karena sakit hati, dendam kepada yang telah menyembunyikan tentang COVID-19 berawal dari sana, lalu menyebar ke seluruh dunia dan membangkrutkan hampir seluruh dunia. Jadi sakit hati dunia, minta dan menagih kepada. Tidak ada lagi yang mau menerima barang-barang dari sana. Mereka mencoba produksi kembali dengan mengklaim bahwa COVID sudah selesai, sudah mampu mengatasinya. Mereka paksa rakyatnya untuk beraktivitas kembali. Ternyata baru seminggu dua minggu berjalan, tidak ada pesanan dari mana-mana, Pak. Mau dikirim kemana? Akhirnya mereka tutup lagi. Ini adalah akhir daripada riwayat perjalanan ekonomi yang di bawah pimpinan kita hanya mampu berkata Allahu Akbar. Kenapa demikian? Oktober 2019 dengan pongah dan sombong. Sombong mengatakan tidak ada yang mampu mengguncang. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengguncang. Begitu sombongnya dia. Allah hancurkan dia, lululantakkan dia. Alam semua yang Allah persilahkan bergerak. Belum lagi manusia, Pak. Kalau jadi mereka perang besok ini, tak tahulah macam mana akhir kesudahan daripada. Kalau jadi mereka perang, Amerika dilawan, negeri-negeri di Asia Tenggara menjadi musuh mereka. Ditambah lagi dengan India, negara yang sama jahatnya kepada Islam. Ya, negara yang berjanji di bulan Februari, kalau orang-orang Muslim di India, yang hampir jumlahnya 200 juta orang, tidak keluar dari India, maka kami akan punya cara untuk menghabiskan Muslim yang ada di India. Karena tidak boleh punya kewarganegaraan India. Belum jadi niat mereka, mereka wujudkan di Maret, Allah masukkan COVID, Allah masukkan berbagai macam bencana, sekarang mereka sudah kalang kabut, dan mereka diambang perang. Sesama yang jahatnya kepada Islam dan kaum muslimin. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang kami muliakan, persiapan kita adalah wasta'inu bis-sabri was-salah. Di akhir zaman ini, bukan persiapan kita, persiapan senjata. Umat Islam mendapat senjata dari mana? Jadi bukan itu persiapan kita. Siapkan senjata. Oh, persiapan senjata dari mana? Yang mungkin punya senjata saat ini orang Islam, Turki. Uni Emirat Arab baru-baru ini menyatakan perdamaian dengan Israel. Sakit hati kita, Pak, melihatnya. Sudan pun menyusul di bawah kepimpinan sekuler sekarang. Sudan menyatakan ikut bergabung dan berdamai dengan Israel. Luar biasa. Maka Turki bersumpah akan bebaskan Palestina dan mulai membackup dan mempersenjatai. Ini yang menjadikan Israel, Menteri Pertahanan Israel berkata, yang paling kami takutkan sekarang bukan lagi Iran, tapi Turki. Maka sekarang mereka sepakat untuk ngeroyok Turki rame-rame. Kaum muslimin yang kami muliakan, Turki tidak tanggung-tanggung. Turki pun membeli pesawat tercanggih nomor satu di dunia, yaitu S-400 dari Rusia. Amerika Serikat berang luar biasa. Kenapa Turki mengkhianati perjanjian antara Amerika dengan NATO? Dan Turki salah satu di antara anggota NATO. Turki pemilik militer terbaik di NATO. Dan sekarang Turki akan membeli pesawat F-35 dari Amerika Serikat. Pesawat siluman. Ternyata pesawat siluman ini mampu ditaklukkan dengan mudah oleh pesawat terbaru ciptaan Rusia. S-400. Di mana kecepatannya melebihi kecepatan suara. Ya, lebih tidak terdeteksi lagi dibandingkan dengan F-35. Dan ini menjadikan Amerika marah-marah kepada Turki. Jangan beli. Turki gak peduli. Bukan urusan kamu. Saya mau beli suka hati saya lah, pakai duit saya. Saya enggak pinjam pada kamu. Masalahnya kamu sudah kontrak janji akan beli pesawat F-35 saya. Saya tetap beli, kata Turki. Oh, enggak jadi, kata Amerika Serikat. Ya enggak jadi. Nah, ni orang jual dia punya lebih rancak pada gole daripada punya tu, sampai F-35 tu. Ah, makan dia F-35 dia tu. Saya sudah punya S-400. Dan Amerika Serikat akhirnya merayu-rayu Turki, juallah pada kami S-400 kalian tu, karena Rusia enggak mau jual pada Amerika. Amerika sangat mudah mengcopy paste teknologi S-400. Maka Amerika berusaha mendapatkan. Rusia buat perjanjian pada Turki. Kalau saya jual pada kamu, hai Turki, kamu enggak boleh jatuhkan ini ke tangan siapapun saja. Kamu enggak boleh jual ini ke tangan siapa, apalagi pada Amerika. Turki sepakat. Makanya sakit hati Amerika, Pak. Nah, jadi galehnya laku dong. Yang malah yang dibeli oleh Turki adalah yang mengatasi kemampuan F-35-nya. Bukan kaum muslimin, saya hanya yang menyebutkan betapa urutan kajian Nabi akhir zaman itu sekarang di depan mata kita terjadi. Makanya ketika kami berhadap-hadapan dulu selama 2 bulan full, dari subuh sampai jam 10 malam bersama guru kami Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani. Beliau adalah salah satu di antara ulama ahli hadis terbesar di dunia. Ketika kami menamatkan kitab Fathul Bari, syarah sahih Imam Al-Bukhari bersama beliau di Jakarta. 2 bulan full, tamat kitab Pak. Sameja aku panjangnya kitab dari A sampai Z kami kaji. Dari subuh sampai jam 10 malam. Bak kata orang Minang, kau barasuk iku apa? Untuk bisa duduk mengaji dengan beliau. Saat masuk kepada hadis-hadis Al-Fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman, kami melihat hadis-hadis ini banyaknya di zaman ini wujudnya. Maka kami nekat bertanya pada beliau, Syekh, al-waqa'i' allati tahduth fi zamanina hadha ka'annaha ibarah mimma tahaddatsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsil fitan. Fahal ahaditsul fitan hadhi ta'ni biha hadha zaman au hunaka zamanun akhar? Artinya wahai Syekh, ada hadis fitnah yang kita pelajari sekarang ini, yang sedang kita bedah sekarang ini, kok banyak sekali kemiripannya dengan zaman kita. Wahai Syekh, apakah zaman kita yang dimaksud dalam hadis ini? Apakah kita yang akhir zaman dengan hadis fitnah ini? Atau ada zaman lain nanti ke depan? Maka jawaban Syekh yang menguasai dengan sebaik-baiknya kitab Kutubu Tis'ah. Apa jawaban beliau? Laula zamanuna nahnu famata. Lebih kurang demikian. Kalau bukan ini zamannya, kalau bukan zaman kita ini, maka zaman mana lagi, kata beliau. Inilah dia, zaman-zaman Nabi menyebutkan tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi menjawab, solusi kalian pada masa itu bukan siapkan senjata. Bukan. Kita nang hadong fulus, Pak. Nang hadong hepeng. Senjata itu bisanya di balinya. Kamambue, awak dah pandai membue. Awak dia-dia sudahlahnya. Ya? Mambali nak talok, pitih nak duk. Kamu buat, tidak ada teknologi waktu, tidak ada ilmu kita. Ya. Dan kita dilarang pakai senjata. Jangankan pakai senjata, pisau dapur saja kita bawa ke mana-mana, ada teroris umat Islam. Bajanggu ya Pak, macam pisau dapur apa, Pak teroris. Sulit di zaman sekarang ini. Jadi kaum muslimin, enggak bisa, jadi bukan senjata. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lalu apa senjata kamu pada masa itu? Rasulullah menjawab, as-sabru wal yaqinu, pada masa itu, andalan kalian hanyalah sabar dan yakin. Ada lagi, sabar dan yakin. Kamu harus sabar. Kalau awak saat ini dizalimi orang, sabar saja dulu. Memang kita akui Pak, kita dizalimi. Dalam segala hal kita dizalimi. Dalam masalah tanah air, dalam masalah ekonomi, dalam masalah politik, dalam masalah pendidikan, dalam masalah kesehatan, dalam masalah sosial, dalam masalah media, dalam masalah apa saja, kita saat ini dizalimi. Jadi kalau begitu enggak mangga Pak, melawan awak. Enggak. Bukan itu perintah Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah. Perintah Allah adalah Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum anil qital wa aqimus salah wa atuz zakah. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang semangat minta perang? Katakan pada mereka, kuffu aydiyakum, tahan. Tahan, jangan perang. Waqimus shalah, tetap burulah solat berjamaah di masjid. Istiqomahlah solat berjamaah di masjid. Kerjakan 5 waktu berjamaah di masjid. Pastikan kamu dapat takbiratul ihram bersama imam. Pastikan kalau dapat kamu sudah tahiyatul masjid. Kamu sudah bisa mendengarkan azan di masjid. Kamu bisa solat sunat qabliyah. Ya, solat sunat rawatib qabliyah. Pastikan kamu bisa berdoa antara azan dengan qomat. Dan kamu takbiratul ihram bersama imam. Setelah itu pastikan kamu sempurnakan zikir. Solat sunat ba'diyah. Yaitu rawatib ba'diyah. Setelah itu berdoalah kepada Allah. Itu senjata kamu di akhir zaman. Ustaz. Lalu hubungannya Ustaz. Keadaan yang akan kita hadapi begitu berat. Bertubi-tubi dan berlapis-lapis musibah. Petaka, bencana, huru-hara. Dan kejadian-kejadian mengerikan secara alam. Peperangan, kelaparan. Apa hubungannya Ustaz dengan sholat yang rutin? Dan Allah perintahkan, aqimus shalah. Apa hubungannya Ustaz? Hubungannya adalah ternyata yang membuat sabar kita itu berbuah adalah karena kita mengerjakan sholat. Ketika kita mengerjakan sholat dengan cara yang benar, Allah pada masa-masa berat itu nanti, pada masa-masa genting itu nanti, menjadikan kita Pak stabil. Orang-orang lah putih asuh. Orang-orang lah mulai bunuh diri. Orang-orang lah mulai membinasakan dirinya. Karena dia tidak berharap lagi akan bisa mendapatkan kehidupan lebih baik. Maka saat itu orang Islam, orang-orang beriman yang rajin menjaga sholat 5 waktunya berjamaah di masjid. Pada saat-saat itu Allah akan jadikan hati mereka kokoh. Indah putih asuh. Dong. Itu dulu kunci pertama. Allah jadikan mereka tenang. Allah jadikan mereka mampu menghadapi. Nah, coba perhatikan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah bermodalkan sabar was-salah. Coba lihat itu, Pak. Bermodalkan sabar dan salat. Baik, baik. Coba contohkan saja, Cik gua. Bapak Ibu, perhatikanlah masjid kita ini. Yang sekarang ini, masjid ini yang paling dominan menentukan di masjid ini, dindingkah, lotengkah, ataukah, atau lantai. Mako kataga rumah. Bapak menjawab apa? Tiang. Tiang ya. Oke. Tiang kau bisa enggak tagak tanpa pondasi? Bisa enggak tagak tanpa pondasi? Pondasi kuat, pondasi gadang, di tengahnya didirikan tiang. Pertanyaan saya, kalau seandainya pondasi saja dibuat pondasinya kokoh, ternyata tidak didirikan tiang di tengahnya. Lai ado guno, dari lai ado guno pondasi itu enggak? Agunonya pondasi itu untuk menancapkan tiang. Sekarang rumah dibentuk, rumah bisa menahan untuk jadi kudo-kudo, untuk menjadi loteng dan bahkan atap bila tiang-tiangnya ada. Dan tiang agama ini adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Pondasinya apa? Pondasinya adalah, kalau dalam ayat tadi adalah sabar. Pondasinya adalah sabar. Orang yang sabar. Sementara dia kerjakan sholat, sabarnya akan menimbulkan buah karena akan bisa buat rumah. Rumah itu yang melindungi dari panas, melindungi dari hujan, melindungi dari serangan binatang buas, melindungi dari orang-orang, angin segala macamnya. Rumah, dan rumah itu hanya baru bisa ada kalau pondasi ado, kalau tiang ado. Baru lama wak menyambungnya dengan dinding ke dinding. Ya, batih ke batih, baru wak buat kudu-kudu dia teh, baru dia teh kudu-kudu kita atap, baru kita agih loteng. Kami itu, Pak. Jadi wahai hamba-hamba Allah, Allah menyebutkan kalau kamu ingin selamat, punya rumah narancak yang nyaman, sabar di akhir zaman, solat di akhir zaman adalah senjata kamu untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kamu akan selamat, rumah perlindungan dari Allah akan Allah buatkan untuk kamu. Kalau pondasi hijau, tiang tadi lahado. Pondasinya adalah sabar, tiangnya adalah solat. Sabar, tiangnya nak doro, solatnya pemaleh, maka orang ini tidak akan berguna sabarnya. Nyo akan nyik jonyo, Pak. Tidak akan berguna. Lalu solat. Sementara dia tidak ingin untuk sabar. Lihat di ayat tadi, Allah awali dengan sabar dulu. Wasta'inu bis sabri. Baru wassolah. Kamu minta tolong pada Allah, pergunakanlah sabar dan perpakailah solat. Dengan itu kamu akan bisa ditolong oleh Allah. Bagi Allah, lah do pondasi kalian. Lah do tiang kalian. Abi-ambu yang sempurnakan untuk kalian. Punyalah kita rumah yang kita bisa berlindung sekeluarga kita. Ibaratnya begitu, Pak. Hidup kita ini akan dilindungi oleh Allah, akan dijaga oleh Allah bila kita berjanji bersiap siaga, sabar apapun ujian yang ke depan. Dan sabar itu akan kuat kalau seandainya kita ada sholat. Tidak sholat, sabar kita akan... Ya, sabar kita akan... Oh, kita tidak sholat. Sabar-sabar, Pak. Tidak berguna, doh. Nyokata randam, jujur tanahnya. Inyo kata impo jojo bangunan lain, apa gunanya sabar tapi tak sholat? Orang ini tak akan mampu dan tak akan bermanfaat sabarnya. Sebagaimana orang yang sholat tapi dia tidak berazam, kok iyo saja diimu itu musibah nanti ke depan, ambo akan tidak akan putih asuh kepada Allah dah. Ambo tidak akan lari daripada agama Allah dah. Ambo tidak akan berubah dah. Ambo berjanji, tapi ternyata dia dampingi dengan sholat, maka janjinya tadi pasti akan terbukti di saat genting. Kuat dia, Pak. Dirayu orangnya dengan dana sekian ratus juta, dengan dana sekian M, bahkan sekian T, dia tetap mengatakan la. Hamba-hamba Allah yang kami cintai, jadi al-afu minkum, wahai hamba-hamba Allah, saat disebutkan di dalam pemberitaan-pemberitaan dunia ini, sama ngawak mempersiapkan bareh. Seandainya Bapak Ibu mempersiapkan bareh, menurut ambo, bareh apa yang Pak persiapkan itu sampai di mana barat? Sampai barat taloknya. Sampai baralah taloknya. Pak siapkan sak gudang rumah wak, siapkan baris adalah. Tahu dia orang pak dirampoknya gudang wak tu. Bahkan mungkin gudang baris kita kan yang akan menyebabkan awak sekeluarga dibantai orang. Apa persiapan yang awak siapkan? Awak persiapkan piti, ameh. Sempat tahu dia orang wak bameh pak. Sempat tahu dia orang wak bameh. Salah saya yang ngomong pak. Ya. Yeah. Apalagi sebentar lagi memang insya Allah emas akan menjadi pengganti uang yang ada. Bapak sudah sadar kondisi perekonomian dunia secara global. Ekonomi dunia secara global hancur. Singapura yang begitu kuat sebelumnya sekarang sudah resmi resesi. Malaysia sampai sekarang masih status lockdown. Ekonomi Prancis, ekonomi Italia, ekonomi Inggris, ekonomi Spanyol, ekonomi Jerman, ekonomi Amerika Serikat, apalagi China, ekonomi negara besar ini seluruhnya sudah anjlok, hancur. Sudah dua kuartal mereka mengalami kegagalan, Pak. Dan maaf, mode COVID-19 ini kok akhir 2020 kok ada jaminan akan selesai, Pak. Ada jaminan akan selesai, Pak. Kemungkinan akan bertambah dengan pandemi virus baru yang akan menjadi menggerogoti kehidupan kita berikutnya. Allahu a'lam. Khalas Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sudah dapatkan kunci dari pengajian kita. Ternyata satu-satunya jalan untuk diselamatkan dan kuat kita di akhir zaman adalah merapat kepada Allah. Jangan lari dari Allah. Bukan persiapan alam yang nomor satu. Kalau ambo tadi menganjurkan, buatlah tanah wak menjadi sawah. Ya, itu tapi persiapan sifatnya duniawi. Persiapan yang sifatnya duniawi. Tapi persiapan duniawi itu sekali lagi dengan mudah bisa dirampok, dirampas oleh orang. Bahkan itu yang akan bisa menjadikan awak tabunuh di tangan orang. Karena awak punya orang indah. Sekali lagi di akhir zaman kata Rasulullah. Ameh dua ganggam tidak akan lebih berharga daripada harga satu kepala sapi. Maknanya apa? Ameh dua ganggam itu ah. Kalau jadikan pitih barang dapat itu. Dua ganggam ameh. Mungkin bisa dapat dewa pitih kira-kira sampai 5M. Dua ganggam ameh. Tapi di akhir zaman kata Rasulullah, saking payahnya hidup, ketika orang membantai sapi, satu kepala sapi itu, dia go de orang dengan sagaga ameh, menjulang ameh itu, manula orang yang punya kepala sapi. Dia litaknya orang, Pak. Dan bayangkan kepala sapi tadi akan menjadi asbab orang berbunuh-bunuhan. Maka sekali lagi, tumpuk emas, kita tumpuk emas sekarang. Ya. Emas itu pun juga tidak berharga kecuali kalau bapak bergerak secara diam-diam. Jadi ada perlindungan awak yang nomor tiga. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah diam-diam. Di sinilah Rasulullah berkata, "Istainu fi qada'i hawaijikum bil kitman." Artinya apa? Kamu harus lindungi cita-cita kamu, proyek-proyek kamu, program-program kamu, ya, apa-apa hajat kamu dengan diam. Jangan cari tuan ke orang. Kalau membuat gudang bareh, pak antuk-antuk saya membuat. Diisi pun antuk-antuk juga. Jangan dipoto lo gudang bareh waktu. Ya. Oh, ambolah mulai menumpuk bareh kini, ambolah mulai menumpuk padi kini. Oranglah tahu. Kalau litak wak nanti si fulan lah punya lumbuang padi. Salah saya wak dinyo, pak. Indak wagi aja awak dibakar aja jumpa di padi waktu. Jadi baiknya diam-diam. Ini rahasia keselamatan kita di akhir zaman. Sabar, salat, diam. Okey? Diam-diam. Bapak kalau mulai, kalau lebih percaya ya, Pak. Nasihat ambo dari 2008 balik Masjid Takwa kok. Dan terjadi gini, Pak. Apa mau sampaikan ketika itu saya sampaikan, Pak, Ibu, le dua piti. Waktu itu mau tanyuan gua. Waktu itu ya, le dua piti. Daripada piti itu tersimpan dalam bentuk rekening, bagusnya Bapak Ibu sekarang simpan dalam bentuk emas. Nah itu nasihatmu dulu. Nanti ke depan emas sangat mahal harganya. Dan bisa-bisa pada puncaknya uang-uang kertas, uang-uang digital yang ada hanya akan menjadi khayalan. Serta kertas-kertas itu, uang-uang kertas itu kan berserakan pinggir jalan menjadi tidak ada harga dan nilai. Kalau ada piti ini, Bali Ameh simpan. Itu pun diam-diam, kan begitu. Diam-diam, jangan umumkan ke grup. Diam-diam. Apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk persiapan diam-diam. Kalau Pak ceritakan, ambu persiapan akhir zaman kuah. Di pagalan orang apa? Lakana yang adik kaji Ustaz Zul tu. Hah? Lapi cayo luang dia kaji Ustaz Zul tu. Padahal perintah Rasulullah istainu fi qada'i hawaijikum bil kitman. Ini Pak. Yang keempat, persiapan kita yang keempat adalah akthiru minad du'a fir raha. Azan orang. Nah, cuba kita kumandangkan azan dulu, habis itu kita lanjutkan seketek lah ya. Kalau ada yang kau tanya, kita buka diskusi. Silakan orang yang ke azan. Tadi kita telah menyebutkan tentang perintah Allah untuk minta tolonglah kamu dengan menggunakan senjata sabar dan sholat. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan menggunakan senjata sabar dan sholat. Sekarang, lihat itu. Apa itu sabar? As-sabru, sabar itu adalah imsakun nafsi. Menguasai nafsu. Wa taghallubihi an hawa. Ya, imsak menahan nafsu, tahan nafsu, lalu kalahkan dia. An hawa dari keinginan-keinginannya, hawa nafsu. An hawa dari keinginan-keinginan nafsu. Fil i'tisam, dalam hal tetap berpegang erat. Fil i'tisam, tetap berpegang erat bimtithal awamirillah. Dalam bentuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala wajitinabu nawahihi dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu adalah tetap kalahkan nafsu dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah Allah membayar zakat umpamanya. Nafsu sangat berat mengeluarkan duit yang kita punya. Kalahkan itu nafsu. Sabarlah terus seperti itu. Perintah Allah, salatlah subuh berjamaah di masjid. Nafsu inginnya tetap tidur. Kalahkan nafsu itu. Sabar terus seperti itu. Perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berzikirlah kamu lepas subuh. Nafsu minta habis subuh itu malala. Olahraga, nonton TV, mengopi, itu keinginan nafsu. Sementara Allah dan Rasulnya perintahkan lepas subuh itu berzikirlah sampai terbit matahari. Sabarlah, kalahkan nafsu, kuasai nafsu, ikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang sabar. Jadi sabar itu adalah dalam rangka mengerjakan apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, sabar kita di situ. Sabar. Dan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dilarang jangan meminjam pitih ke bank dalam artian riba. Jangan memperanakkan pitih dalam artian riba. Sabar kita. Rayuan banyak. Kondisi tasapi, tajapi. Kesempatan nado. Sementara yang ada hanyalah tawaran untuk pinjaman bank bajalan. Tawaran dari rentenir. Ya. Tawaran dari leasing lah namanya, apalah namanya. Itu rayuan itu ada. Nafsu minta. Ayo perturutkan ini. Ini sedang kesempatan. Kapan lagi? Kalau ini dosa nanti minta ampun pada Allah dan sebagainya. Tapi dia katakan tidak, Allah melarang ini. Bagaimana kalau saya mati sebelum saya selesai? Bagaimana kalau saya mati sebelum saya sempat taubat? Ketika transaksi terjadi saya mati, apa jawaban saya nanti di hadapan Allah? Jadi imsak, imsakun nafsi. Tahan nafsu. Wa taghallubi an hawa, kalahkan dia. Demi supaya kita tetap berpegang erat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita mampu menjauhi seluruh larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Selesai, itu yang sabar. Jadi wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan menggunakan senjata sabar. Bersabarlah kaum muslimin di akhir zaman ini, bersabar. Sedang lama-lama nyoba kerajo dan ngawak pengajian, ternyata pekerjaan kita ini tidak halal menurut syariat. Bakal eh. Mertua ndak ketuju awak keluar dari kerajo itu dah. Mertua ndak ketuju. Bini maratok menangis dan sampai tinggalkan kerajo. Sementara menurut Allah dan Rasulnya itu pekerjaan terlarang. Apa pilihan kita? Kalahkan nafsu. Jangan dulukan ridho orang. Jangan dulukan kehendak orang. Sementara Allah tidak senang dengan apa yang kita kerjakan. Sabarlah, katakan tidak. Karena Allah dan Rasulnya tidak menyukai pekerjaan ini. Maka tinggalkan itu. Walaupun akhirnya menuai cibiran. Sabar. Menuai ejekan, cemoohan. Andi, ongok, kurang pertimbangan. Ceroboh, gegabah. Payah mencari karajo zaman ko, nyolah punya karajo, nyolah pehan. Sementara dia sudah tahu bahwa itu dalam kajian Islam Ayatnya jelas, hadisnya jelas, ulama sudah ijma' mengatakan itu haram. Demi mentaati Allah dan Rasulnya, demi tidak melanggar yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia sanggup menanggung resiko, dan itu disebut dengan sabar. Ya, sabar dia. Walaupun dia diejek, dicemeh, bisa-bisa minti, bini minta cerai. Bisa-bisa nanti disipak dek kawan-kawan dake awak. Bisa jadi nanti kita diusir dari pergaulan dan sebagainya. Tapi tidak peduli kita. Itu sabar namanya itu. Nah, di akhir zaman ini itu andalan senjata kamu. Sabarlah kamu dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Sabarlah kamu dalam meninggalkan larang-larang Allah. Wassalam. Nah, ternyata sabar-sabar itu akan sangat tertolong kalau kita prioritaskan sholat yang benar. Sholat 5 waktu berjamaah dengan qobliyah dan ba'diyah dijaga, tambah tahajud, tambah duha, tambah sholat sunat hajat, ya, tambah sholat sunat syuruk, sholat sunat ini ternyata ini akan menolong sabar itu. Sabar kita tadi akan sangat tertolong kalau kita senantiasa memprioritaskan sholat 5 waktu sebaik-baik cara. Sesuai sunnah, seikhlas-ikhlasnya, dan yang terbaik kita persembahkan dalam sholat 5 waktu. Lihat, sabar kita yang tadi itu semua akan sangat tertolong ketika sholat kita benar. Semoga bermanfaat kajian di malam hari ini. Inilah dia akhir kesimpulan daripada pengajian kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita di masa lalu. Semoga kita mampu bersabar dengan konsep sabar yang itu, yang kami ajarkan barusan. Dan semoga bapak ibu seluruhnya memprioritaskan puncak dari seluruh ibadah adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Pastikan itu semua sabar bapak yang lain-lain tadi akan sangat dikuatkan oleh sholat kita. InsyaAllah ta'ala. Tapi kalau sholat kita agak lama, sementara wak berusaha sabar tidak kena rayuan. Berusaha sabar supaya tidak termakan oleh cemeehan segala macamnya. Maka sabar ibu bapak pasti akan luntur. Pasti akan kalah pak. Jadi supaya kuat sabar itu, bapak ibu harus prioritaskan sholat yang terbaik. Sholat 5 waktu, kejarkan berjamaah di masjid. Ibu-ibu, tidak banyak di masjid. Kamu saji rancak, tidak kamu saji, tidak banyak. Yang penting on time. Apa arti on time, bu? Tape wakatu, itu on time. Jangan in time. Kalau in time adalah masih masuk dalam wakatu, lampi mugari orang lain, baru asar. Hah? Sekali wudhu. Wudhu sholat asar, cie. Pas assalamualaikum orang azan maghrib tapi pertimbangan bu sekali wudhu 2 kali sholat dapai menurutnya nyuca dia padahal menurut Rasulullah itu sholatnya orang munafik. Sholat orang munafik itu adalah suku menunda-nunda. Baik bapak ibu, apapun yang saya sampaikan yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya, dan yang salah adalah dari syaitan yang terlaknat dan dari diri saya yang lemah dan dhaif ini. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan dan kelemahan yang kami miliki, yang kami katakan. Barakallahu fina fikum jami'a, nastaghfirullah al-azima li walakum, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita baca surat Al-Asr. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Wa tawasaw bilhaq. وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Mari kita istighfar dan baca doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita berjumpa kembali dalam kesempatan-kesempatan berikutnya di masa yang akan datang insyaallah taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.